Termasuk majlis seperti ini, jika dijalankan di luar bimbingan sunnah Rasulullah SAW, maka hal itu akan tertolak, tidak diterima oleh Allah sebagai ibadah, dan tidak akan memberikan manfaat. Bahkan sebaliknya, akan mendatangkan hal-hal yang negatif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah menyatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang bukan bagian dari perintahku atau contohku, maka Rasulullah menyatakan amalan itu akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din barakallahu fikum, sebagaimana yang sudah antum ketahui, tema kajian kita pada hari ini terkait dengan sebuah permasalahan besar yang sedang menimpa umat Islam di berbagai tempat dan di berbagai negara. Majlis seperti ini adalah sebagai majlis ta'awun, majlis saling tolong menolong dalam kebajikan, majlis untuk kita sama-sama berupaya meraih pertolongan Allah, mengentaskan umat Islam dari problem yang mereka hadapi ini. Masalah terorisme adalah permasalahan yang sekarang lagi banyak dibicarakan. Terorisme itu sendiri yang kemudian melahirkan tindakan teror fisik, beragam dan bermacam latar belakang yang mendorongnya untuk muncul. Motivator munculnya terorisme bermacam-macam. Ada terorisme yang dilatar belakangi oleh politik, persaingan politik antar negara, atau persaingan politik elemen-elemen tertentu dalam satu negara. Juga terorisme ada yang dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi, bisa antar negara ataupun lebih kecil dari itu. Dan ada terorisme yang dilatar belakangi oleh permasalahan kabilah atau suku. Itu semua yang saya sebutkan bukan bagian dari pembahasan kita dalam majelis ini. Yang berikutnya ada terorisme yang dilandasi atau diatasnamakan agama. Jenis yang berikut ini tadi masih sangat luas, karena ada terorisme yang dilatar belakangi oleh agama non-Islam. Terorisme yang terjadi antar sekte pada agama Nasoro, terorisme antar sekte dalam agama Yahudi, dan agama-agama yang lainnya. Maka pembahasan kita pun lebih khusus dari yang ini, yaitu terorisme yang dilatar belakangi oleh agama dan diatasnamakan Islam. Kalimat terorisme atau teroris sebenarnya adalah kata yang muncul pada zaman ini. Lebih tepatnya, kalau dalam istilah syar'i, diistilahkan dengan khawarij. Sehingga memang pembahasan kita ini tentang terorisme Khawarij. Apa itu Khawarij? Hal ini sangat penting untuk kita mengetahui definisi daripada Al-Khawarij, agar membantu kita, terkhusus anak-anak muda, untuk mengetahui dan mampu untuk mengantisipasi berbagai paham dan akidah yang membahayakan akidah dia dan lingkungannya, serta membahayakan Islam itu sendiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk menjadikan majelis ini majelis yang ilmiah, yang bermanfaat. Tentunya juga majelis ini sebagai bentuk ta'awun, sebagai bentuk sikap tolong menolong dan membantu saudara kita, terkhusus saudara kita dalam hal ini adalah waliul amr, pemerintah negeri ini, yang semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, membantu mereka untuk bertakwa kepada Allah. Maka majlis ini sebagai majlis ta'awun bersama mereka mengatasi problem yang sekarang menjadi problem bersama. Kalau tugas menangkap oknum-oknumnya, itu adalah tugas waliul amr dan wewenang mereka dengan badan atau lembaga yang telah ditunjuk. Tetapi kita sebagai umat Islam, sebagai muslimin, terpanggil dan merasa bertanggung jawab untuk juga bersama-sama mengatasi permasalahan yang membuat citra Islam semakin jelek dan negatif, baik di hadapan umat Islam sendiri maupun di hadapan kaum kufar. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, Al-Khawarij adalah sebuah kata jamak. Al-Khawarij adalah kata jamak. Tunggalnya, kata tunggalnya Al-Kharijah. Kata tunggalnya adalah Al-Kharijah. Apa itu Al-Kharijah? Kalau dalam bahasa letter, bahasa pengertian dari kata ke kata, itu maknanya dari asal kata kharaja, seorang yang keluar. Kharij, orang yang keluar dari tempat dia datang tadi. Kharaja itu keluar. Kharij, orang yang keluar. Ketika ada seorang keluar dari pintu sana, fulan ini kharij dari kamar itu tadi, orang yang keluar sebagai subjeknya. Itu asal katanya. Al-Kharijah, Al-Kharijah, yang kemudian bentuk jamaknya apa? Al-Khawarij, yaitu pihak atau kelompok yang telah keluar dari ketentuan sikap mendengar dan taat kepada waliul amr. Itu adalah Al-Khawarij. Seorang pribadi ataupun kelompok yang telah melakukan penentangan kepada waliul amr yang sah muslim, maka pribadi atau kelompok itu digolongkan dalam kategori Al-Khawarij. Siapa yang memberi definisi ini? Mari kita ikuti definisi yang datang dari para ulama, bukan sekadar para ulama di masa ini, bahkan para ulama terdahulu yang telah menulis karya-karya mereka dalam berbagai bidang, termasuk bidang akidah, dakwah, manhaj, pola berpikir di dalam memahami Islam. Di antara mereka adalah seorang ulama besar yang bernama Muhammad bin Abdul Karim Abu al-Fatah Ash-Shahrastani, lebih dikenal dengan Al-Imam Asy-Syahrastani. Beliau adalah seorang ulama yang hidup pada penghujung abad kelima Hijriah hingga pertengahan abad keenam. Beliau adalah seorang ulama yang hidup pada penghujung abad kelima, tahun 500 sekian, tahun 400 sekian, dan meninggal dunia pada pertengahan abad keenam, tahun 500 sekian. Yani beliau hidup lebih dari 8 abad yang lalu. Kita sekarang berada pada abad ke-15. Kita sekarang berada pada abad ke-15 Hijriah. Asy-Syahrastani yang hidup pada 8 abad atau hampir 9 abad yang lalu, dalam salah satu karyanya yang sangat luar biasa, yaitu kitab Al-Milal wa Nihal. Kitab Al-Milal wa Nihal, kitab ini sengaja beliau tulis untuk menjelaskan berbagai kelompok, berbagai paham pendirinya, kapan didirikan, di mana didirikan, di mana berkembang, apa alur pahamnya, alur pemikirannya. Disebutkan oleh Asy-Syahrastani dalam kitab beliau yang bernama Al-Milal wa Nihal. Dalam kitab tersebut beliau memberikan definisi tentang khawarij untuk membantu kita memahami siapa khawarij itu yang dicela oleh Rasulullah, dicela oleh Khulafaur Rasyidin, diperintahkan oleh Rasulullah umat ini untuk memerangi mereka. Siapa khawarij ini? Maka definisi itu sangat membantu kita untuk mengenal hakikat sebuah permasalahan. Asy-Syahrastani menyatakan, kullu man kharaja ala al-imam al-haq alladhi ittafaqatil jama'atu alayhi yusamma kharijiyan. Semua pihak yang telah keluar dari sikap mendengar dan taat, semua pihak yang telah menentang penguasa muslim yang telah disepakati oleh masyarakat muslim sebagai pimpinan, sebagai penguasa, maka orang tadi diberi nama khawarij, tunggalnya khariji. Nah, sekali lagi, definisi ini datang dari siapa? Seorang ulama besar, hidup pada masa 8 hingga 9 abad yang lalu, bukan baru muncul 50 tahun yang lalu. Memberikan definisi, mungkin saja kalau munculnya dari ulama sekarang, dia akan menyatakan ini terkontaminasi ya, oleh berbagai kepentingan dan yang semisalnya. Tetapi ini dari seorang alim, ulama yang hidup pada masa yang tadi sudah antum dengarkan bersama. Para hadirin yang saya muliakan, berarti dari definisi yang beliau sebutkan tadi, kita mengetahui bahwa ciri khas khawarij adalah, ciri khas kelompok yang dinamakan dengan khawarij ini adalah melakukan penentangan kepada penguasa muslim yang telah disepakati atau yang sah. Mungkin ada yang mengatakan hal ini kalau terjadi penentangan tersebut kepada para Khulafaur Rasyidin, sebagaimana khawarij pertama yang muncul menentang kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat. Maka kita akan lanjutkan pernyataan Asy-Syahrastani. Apakah benar bahwa suatu pihak dinyatakan khawarij apabila melakukan penentangan kepada Khulafaur Rasyidin atau salah satu dari mereka saja? Setelah itu tidak. Apakah benar syubhat ini tadi? Kita lanjutkan definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syahrastani. Kemudian beliau menyatakan, sawan kana al-khuruj ala atau fi ahdi sahaba ala al-immati ar-rasyidin atau at-tabi'ina lahum bi ihsan wa ala kulli atau ala al-a'immati fi kulli zamanin. Perhatikan baik-baik definisi ini. Kata beliau, baik penentangan tersebut dilakukan kepada al-khulafa'ur rasyidin di masa sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau kata beliau, penentangan yang dilakukan kepada penguasa muslim di masa tabi'in, dan juga penentangan yang dilakukan kepada semua penguasa muslim pada setiap zaman, termasuk zaman kita ini dan sampai hari kiamat nanti. Semua pihak dari kalangan rakyat yang menentang kepada penguasa muslim yang telah berkuasa, tidak mau menjalani petua Rasulullah dalam menyikapi penguasanya, yaitu as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada waliul amr dalam hal kebaikan, dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang mungkar, maka dia telah tergolong al-khawarij. Perhatikan baik-baik definisi ini. Ternyata definisi yang disebutkan oleh Asy-Syahristani ini juga sama disebutkan oleh ulama pendahulu beliau. Di antara yang menyebutkan definisi khawarij ini adalah Al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri, yang hidup pada pertengahan abad keempat, wafat kurang lebih pada tahun 350 Hijriah. Beliau juga menyebutkan dalam salah satu kitab monumentalnya, kitab yang sangat luar biasa yang berjudul Asy-Syari'ah, pada jilid pertama beliau menyebutkan tentang definisi khawarij yang tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan oleh Asy-Syahristani. Lebih dari 1000 tahun yang lalu beliau hidup. Bahkan sebelum Al-Ajurri, sebelum Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah, juga disebutkan oleh salah satu ulama besar Islam yang merupakan murid dari para murid Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Murid dari para murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Hidup setelah masa, kurang lebih setelah masa Al-Imam Al-Bukhari. Yakni sudah kurang lebih 1100 tahun yang lalu lebih. Yaitu Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Barbahari dalam definisinya tentang Al-Khawarij, beliau menyatakan وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَارِجِيٌ. Sama kata-katanya. Barang siapa yang menentang, keluar dari sikap mendengar dan taat kepada pimpinan atau penguasa di antara penguasa-penguasa muslimin, tidak dibatasi khulafa ar-rasyidin, maka dia adalah khariji. Khariji adalah orang yang berpaham khawarij. Coba perhatikan baik-baik definisi ini untuk kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sering kita mendengar dalam peristiwa-peristiwa pengeboman yang terjadi di berbagai kota di Indonesia maupun di luar Indonesia, di Tanzania, di Somalia, di Kenya, di Saudi Arabia, di Yaman, di Pakistan dan yang lainnya, tidak jarang dari orang-orang sekitar, keluarga ataupun orang tua, adik, kakak, yang tidak menyangka bahwa putranya telah terjangkiti penyakit paham teroris Khawarij. Seorang kakak tidak mengira bahwa adiknya telah terjangkit paham Khawarij. Kenapa sebabnya? Di antara sebabnya adalah kebanyakan umat Islam ini telah banyak meninggalkan dan menjauhi bimbingan para ulama, terkhusus para ulama terdahulu di dalam memahami Islam, sehingga semakin jauh dari dirinya ilmu Islam yang benar, akidah Islam yang tepat. Dengan itu akhirnya dia mudah untuk digiring dan ditanamkan padanya berbagai macam akidah. Tidak hanya akidah Khawarij, akidah Syiah sekarang telah menyerang putra-putri muslimin, sekolah-sekolah muslimin, lembaga-lembaga pendidikan umat Islam. Paham Qadariyah, paham pengingkar takdir, paham liberalisme, semakin bermunculan tokoh-tokoh liberalis yang menyerang ormas-ormas Islam, menyerang rumah-rumah muslimin, menyerang lembaga-lembaga pendidikan umat Islam sampai ke pondok-pondok pesantren. Apa sebabnya umat Islam dengan mudah terpengaruh? Jawabannya, karena kebanyakan umat Islam atau tidak sedikit dari umat Islam ini pada zaman ini semakin menjauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah, semakin menjauh dari bimbingan para sahabat di dalam memahami Islam, semakin jauh dari bimbingan Al-Khulafa'ur Rasyidin di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul, semakin jauh dari bimbingan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para ulama terdahulu di dalam memahami Islam, sehingga rapuh sekali. Pembahasan kita kali ini tentang fitnah kaum Khawarij, yang antum sudah mengetahui definisinya dari penjelasan beberapa ulama yang tadi saya sebutkan. Al-Khawarij, ketika disebutkan kata-kata ini atau kalimat atau kata teroris dan terorisme, yang muncul di benak kita pertama kali adalah tindakan-tindakan teror fisik, pengeboman dan pembunuhan. Pertama yang muncul di benak kita, terorisme. Ketika disebutkan kata terorisme, yang muncul di benak kita, file yang keluar pertama adalah pengeboman sana, pengeboman sini, pembunuhan sana, pembunuhan sini. Perlu diketahui bahwa tindakan teror fisik seperti tadi yang saya sebutkan itu adalah buah atau hasil dari perjalanan panjang, proses panjang untuk sampai ke arah sana. Al-Khawarij, kalau kita tengok sejarah, dan sejarah itu adalah pelajaran buat kita. Kita menengok sejarah itu adalah pelajaran buat kita. Kita menengok bagaimana orang-orang terdahulu menjalani Islam, itu adalah pelajaran bagi kita, supaya kita ini sadar bahwa kita ini bukan orang pertama dalam Islam, bahwa kita bukan orang pertama yang mendengarkan Al-Quran dan membaca Al-Quran, atau mendengar hadis dan membaca hadis. Tetapi Al-Quran dan hadis itu telah melalui sebuah generasi yang berada pada titik kulminasi kejayaan Islam. yaitu generasi yang dibimbing dan dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka sejarah agar kita tahu. Ternyata sejarah menunjukkan kepada kita bahwa kaum Khawarij itu dalam upayanya menanamkan akidah dan paham sesatnya adalah melalui beberapa cara. Di antaranya adalah mereka menggunakan cara dan slogan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar yang dimaksud dipersempit lagi, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar terkait dengan menyikapi penguasa, dalam tanda kutip penguasa yang zalim. Amar ma'ruf nahi mungkar suatu hal yang luas sekali. Ketika kita melihat ada saudara kita muslim menggantungkan jimat-jimat di tubuhnya, ini kemungkaran, kesyirikan, maka kita wajib mengingkarinya dan menasehati dia. Ketika kita mendapati seorang muslim beribadah dengan cara ibadah yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah, berzikir dengan cara zikir yang tidak dituntunkan oleh Nabi, kita nasehati sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita mendapati di rumah istri kita tidak menjalankan syariat Islam, tidak berjilbab dengan tepat, tidak mengindahkan dan tidak peduli terhadap bimbingan Rasul, kita wajib mengingkari kemungkaran itu. Tetangga kita di sebelah kanan atau kiri, depan dan belakang kita, ketika dia jauh dari bimbingan Islam, tidak ikut sholat berjamaah di masjid, maka kita datangi dengan cara yang baik, sopan dan berilmu untuk mengajak dia datang ke masjid. Ini amar ma'ruf nahi mungkar, luas sekali. Tetapi Al-Khawarij menggunakan slogan amar ma'ruf nahi mungkar dibatasi pada amar ma'ruf nahi mungkar tertentu, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar terhadap penguasa. Yang sering disinggung adalah kedzaliman penguasa, penggunaan harta negara, ya, seputar harta, seputar dunia. Siapa yang diangkat sebagai pejabat, siapa yang tidak. Kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini yang sering disoroti oleh kaum Khawarij, ya, sebagai realisasi daripada slogan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu ibadah. Hati-hati, ketahuilah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar salah satu ibadah dari berbagai ibadah dalam Islam. Harus kita ketahui dan kita yakini bahwa setiap ibadah dalam Islam, kecil maupun besar, semuanya diatur, dibimbing tata caranya, sistem pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya, siapa yang terkenai kewajiban ini, siapa yang tidak, semuanya diatur oleh Islam. Ya, jadi ketika kita hendak mengamalkan sebuah ibadah dalam Islam, amalkan secara lengkap, amalkan secara sempurna. Jangan sebagian diambil, sisi lainnya dibuang. Jangan, karena itu mempermainkan agama Allah. Sikap seperti itu mempermainkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan penguasa atau sikap mengkritik penguasa, kita lihat bagaimana sejarah kaum Khawarij. Ternyata sejarah awal munculnya kaum Khawarij tidak langsung angkat senjata dan angkat pedang, melakukan tindakan teror fisik, tidak. Tetapi bertahap, terus dari waktu ke waktu sampai terbentuklah apa yang diistilahkan dengan teror fisik itu tadi, perlawanan bersenjata. Dalam sejarah disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selain beliau dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyatakan, Indama kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqsimu qisman. Ketika kami berada di sisi Rasulullah, perhatikan ini pelajaran langsung dari Nabi. Pelajaran sejarah disampaikan oleh Nabi, difahami oleh sahabat dan disaksikan oleh sahabat, kemudian disampaikan kepada kita. Terbebas dari berbagai logika, terbebas dari berbagai filsafat, langsung dari bimbingan Rasulullah SAW diterima oleh sahabat dan disampaikan kepada kita. Kata Abu Sa'id, ketika kami berada di sisi Rasul di suatu hari, di saat itu Rasulullah sedang membagikan harta rampasan perang. Selesai perang, menang, Rasulullah membagikan harta rampasan perang. Cara pembagian yang terjadi pada waktu itu sesuai dengan kebijakan Rasulullah sebagai Nabi di satu sisi dan sebagai Waliul Amr di sisi yang lainnya. Rasulullah memandang sebuah kebijakan untuk membagi harta rampasan perang kali itu. Subhanallah. Abu Sa'id melanjutkan, id atahu dzul khuwaisirah. Tiba-tiba di saat itu muncul seorang yang dikenal dengan panggilan dzul khuwaisirah. Nama aslinya Zuhair bin Hurqus. Zuhair bin Hurqus nama aslinya, terkenal dengan panggilan Dzul Khuwaisirah. Maunya amar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari kemungkaran yang menurut dia, menurut logika dan pandangan dia itu adalah kemungkaran. Kemudian dia datang kepada Rasul sebagai pemerintah, penguasa, waliul amr, menyatakan inna hadhil qisma ma urida biha wajh Allah. I'dil ya Muhammad. Sungguh cara pembagian seperti ini, kebijakan engkau dengan cara pembagian seperti ini adalah cara pembagian yang tidak ikhlas, punya kepentingan. Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Nabi Muhammad dibilang suruh buat adil, suruh disuruh bersikap adil. Maka Rasulullah menjawab, in lam akun a'dil faman ya'dil. Kalau aku sudah enggak bisa lagi berbuat adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil? Kalau Nabi sudah enggak bisa beradil, tidak bisa lagi berbuat adil, bersikap adil di dalam kebijakannya, lalu siapa lagi manusia setelah Rasulullah yang bisa berbuat adil? Hancur dunia ini. Kalau Rasulullah sudah tidak bisa beradil, tidak lagi bisa berbuat adil, apalagi pimpinan kelompok, apalagi amir sebuah jamaah, dan seterusnya. Maka Rasulullah menjawab dengan jawaban seperti tadi. Di saat mendengar ucapan ini, sebagian sahabat geram melihat tindakan gegabah, tindakan ngawur, tindakan sok tahu yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah ini tadi. Maka Umar Ibn Khattab menyatakan, da'ni adribu unuqah ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal leher orang ini. Maka Rasulullah menjawab, jangan. Fa inna lahu ashaban. Sesungguhnya nanti akan muncul pengikut orang ini, dia akan memiliki pengikut nanti, pelanjut paham dia, penerus cara berpikir orang ini dan cara bersikapnya. Yahkiru ahadukum salatahu ma' salatihim wa siyamahu ma' siyamihim wa qira'atahu ma' qira'atihim. Sungguh salah seorang di antara kalian ketika melihat cara ibadah mereka, kaum khawarij ini, cara salatnya, tingkat intensitas sholat dan puasanya, dia akan merasa luar biasa, dia orang yang bertakwa, orang yang ahli ibadah. Tetapi Rasulullah menyebutkan ciri-ciri ini agar umat ini tidak tertipu. Agar umat ini tidak tertipu. Kita kembali kepada hadis tadi. ternyata permasalahan yang diangkat oleh khawarij generasi awal di dalam melakukan protes dan kritik kepada waliul amr adalah masalah harta. Masalah harta. Seruan membela keadilan. Jadi seruan membela keadilan itu bukan baru muncul sekarang. Telah banyak dalam sejarah ini. Yang mendahului orang-orang sekarang. Maka ambillah pelajaran dari sejarah. Wahai anak-anak muda. Wahai anak-anak muda muslim. Belajarlah dari sejarah. Di bawah bimbingan para ulama. Maka para ulama menjelaskan, perhatikan baik-baik kisah ini. Bibit pertama munculnya khawarij yang dipelopori oleh Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini dijuluki oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra, dan pula oleh Al-Hafidz Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari sebagai perintis akidah dan paham khawarij. Ini Dzul Khuwaisirah yang terjadi pada pasca perang Hunain. Dzul Khuwaisirah memandang bahwa cara pembagian Rasulullah, kebijakan Rasul sebagai waliul amr dalam membagi harta rampasan perang itu tidak adil. Ada atau syarat muatan politik atau kepentingan. Sementara Nabi sebagai waliul amr, tentu cara pandangnya itu lebih luas dan lebih jauh. Beda dengan rakyat. Beda dengan rakyat yang hanya memandang sesuai dengan kepentingan dia. Sebatas informasi yang masuk kepada dia. Kemudian dia menilai dan memvonis, menghukumi. Tetapi waliul amr itu jauh cara pandangnya. Ke depan, pertimbangannya banyak. Ketika ingin hendak memberikan kebijakan yang seperti ini, dia menoleh ke kanan, ada hal ini, menoleh ke kiri, menoleh ke belakang, melihat jauh. Sementara kita sebagai rakyat cenderung terbatas cara pandang kita dan batasan pandang kita. Dan rakyat yang bermacam-macam seperti ini, beragam. Isme yang ada pada masyarakat ini bermacam-macam. Terkhusus ketika masyarakatnya jauh dari bimbingan Islam. Terkhusus ketika masyarakatnya jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang saya gambarkan sekilas. Masyarakat kita ini heterogen. Kalau dibiarkan masing-masing pihak mengkritik, masing-masing pihak menyampaikan aspirasinya, maka negeri ini akan carut marut. Komunis pun ikut bersuara. Di masa seperti ini, maka para ulama mengingatkan, beranjak dari peristiwa sejarah yang tadi saya sebutkan, berlanjut dari peristiwa Dzul Khuwaisirah ini tadi, muncul para penerus paham Dzul Khuwaisirah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, muncul para penerus akidah Zuhair bin Hurqus, yaitu dari kalangan orang-orang yang merasa tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan Khalifah Utsman bin Affan. Dituduhlah Utsman bin Affan sebagai khalifah yang tidak adil. Kedengaran suara? Bahwa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah melakukan tindakan penyelewengan terhadap harta kas negara, membagikan harta kas negara kepada orang-orang terdekatnya, mengangkat para pejabat, gubernur dan yang semisalnya dari kabilah dia, disebarkan fitnah ini tadi dari lisan ke lisan, satu orang ke orang, dari majelis ke majelis yang tersembunyi sifatnya. Berbeda dengan masa kita. Kalau masa kita, provokasi seperti ini bisa dilakukan di mimbar-mimbar masjid, bebas, bisa melalui berbagai media, cetak maupun elektronik, buletin-buletin. Tapi pada masa itu belum ada media seperti ini dan benar-benar di bawah kontrol waliul amr. Berjalan waktu, provokasi yang dilakukan oleh para penerus Dzul Khuwaisirah dari paham Khawarij ini berhasil merekrut, terkhusus dari kalangan muda, berhasil merekrut 1, 2, 3 pindah satu kampung ke kampung berikutnya, sampai akhirnya mereka membuat makar untuk melakukan perlawanan fisik dalam bentuk membunuh Amirul Mukminin Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka secara singkat terbunuhlah Khalifah Utsman, dan terbunuh pula pada peristiwa itu istri beliau radhiyallahu anha Nailah, terbunuh pula. Darah seorang muslim, darah seorang amirul mu'minin. Maka sejak itu semakin berkembang paham Khawarij ini, hingga muncullah mereka dalam bentuk kekuatan, bersenjata, yang kemudian melakukan perlawanan kepada khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Bermula dari urusan harta, urusan kebijakan-kebijakan pemerintah atau waliul amr, berlanjut sampai pada tingkat pengkafiran. Kenapa mereka sampai siap melawan Khalifah Ali bin Abi Talib dan membunuh Khalifah Ali bin Abi Talib serta para sahabat yang bersamanya dan para ulama yang bersamanya? Karena telah meyakini mereka kafir. Bermula dari kritikan-kritikan seperti yang tadi saya sebutkan, berlanjut pada tahapan berikutnya kepada paham pengkafiran. Ketika sudah sampai pada tahapan pengkafiran, maka pada tahapan berikutnya adalah memerangi orang kafir, adalah jihad fi sabilillah. Subhanallah, kaum Khawarij dengan kekuatannya pada waktu itu berhasil ditumpas oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa kemudian berhenti setelah hancur kekuatan mereka? Tidak. Ternyata beberapa pihak berusaha menggalang kekuatan kembali. Di tengah-tengah mereka ada seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljim, yang kemudian mereka sepakat beberapa gelintir yang tersisa dari kaum Khawarij ini untuk membunuh khalifah yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, di saat beliau hendak keluar dari rumahnya menuju masjid melakukan sholat subuh. Di saat itu beliau dihadang dan ditebas, dipukulkan pedang ke kepalanya, dan setelah atau tidak lama setelah itu meninggal dunia. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Maka kita tahu bahwa akidah Khawarij itu bermula dari hal yang seperti kita dengarkan bersama. Di masa kita pun muncul berbagai pihak, pribadi ataukah kelompok, yang kerjanya memprovokasi kaum muslimin dengan menyebutkan aib-aib penguasanya. Membongkar kekurangan-kekurangan pemerintahnya di masjid-masjid. Sampai di suatu hari di salah satu kota di Jawa Timur, dalam salah satu sholat Jumat yang dilaksanakan, sholat Jumat melalui mimbar, si khatib berbicara tentang kejelekan-kejelekan pemerintah. Di saat khutbah berjalan itu orang pada geram. Ketika keluar selesai dari sholat Jumat, orang-orang pada mencaci pemerintah. Pemerintah setan, pemerintah iblis. Bukannya beristighfar, bukannya selesai mendengarkan khutbah mengingat dosanya, malah mencaci maki pemerintahnya. Ini dilakukan dengan berbagai bentuk media, berbagai bentuk cara, sehingga kondisi masyarakat muslim di berbagai tempat sulit untuk terkendali dan terbimbing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Penguasa atau pemerintah itu adalah pihak yang diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat ini. Dengan kekuasaan yang ada pada mereka, Allah dan Rasulnya mengatur cara dan sistem muamalah rakyat terhadap atau kepada pemerintahnya. Kita tidak menyatakan pemerintah kita ini seperti pemerintah Umar bin Khattab, tidak. Dan tidak mungkin terulang. Pemerintah Abu Bakar As-Siddiq, pemerintahan Umar bin Khattab, dan Al-Khulafa Ar-Rashidin itu tidak mungkin terulang seperti di zaman ini. Tetapi kita juga meyakini bahwa pemerintah kita itu juga manusia biasa. Mereka bukan malaikat. Bukan malaikat. Kita saja cenderung tidak mampu untuk menilai kekurangan kita. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing. Coba perhatikan baik-baik hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah hadis Rasulullah itu sebagai pembimbing kita. Jangan sampai pembimbing kita itu adalah hawa nafsu dan logika kita. Tapi jadikanlah pembimbing kita itu adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dari sahabat Adi bin Hatim. Coba perhatikan hadis ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi pemerintah yang dalam tanda petik zalim, bengis, tidak adil dan yang lainnya. Kata Adi bin Hatim, "Sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw qulna ya Rasulullah, ma sa'alnaka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'ala wa dzakara asy-syarr." Sahabat di suatu hari berada di sekitar Rasul. Kemudian bertanya, "Wahai Rasul, kami ingin bertanya tentang hukum kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah. Tetapi wahai Rasul, yang kami tanyakan ini bukan hukum ketaatan kepada pemerintah yang bertakwa, yang adil, yang jujur, yang sholat, yang menghidupkan syiar Islam. Bukan itu wahai Rasul. Kalau itu sudah jelas wajib hukumnya dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, jelas. Walakin," kata mereka, "kami bertanya kepada engkau wahai Rasul tentang hukum ketaatan kepada pemerintah yang jahat, tidak adil, pengemis, tidak mau menerapkan syariat, ini, itu, ini, itu." Perhatikan baik-baik kronologis pertanyaan ini dan bagaimana jawaban Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, "Ittaqullah, fasma'u wa ati'u." Ittaqullah. Dimulai jawaban Rasulullah dengan peringatan untuk takut kepada Allah. Takutlah kalian sebagai rakyat kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan tetaplah kalian mendengar serta taat kepada pimpinan kalian yang tadi kalian sebut itu jelek, jahat, zalim, pengis, korupsi, ini itu. Coba perhatikan bimbingan Nabi dan nanti kita akan tahu manfaat dan hikmah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita sabar menjalaninya, tidak mengedepankan logika kita. Kemudian pemerintah yang seperti ini kondisinya tentunya membutuhkan adanya kerjasama rakyat dalam bentuk nasihat yang baik, teguran yang tepat, substansi dan caranya. Teguran yang tepat, substansinya, isi daripada tegurannya itu tepat, berdasar informasi yang benar, ya, serta cara penyampaian yang tepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali lagi saya sebutkan hadis Rasul membimbing rakyat muslim di dalam menyikapi pemerintahnya. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Iyad bin Ghunm radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu nasiha lidhi sultan فلا يبده علانية فليأخذ بيده فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى ما عليه. Barang siapa, kata Rasulullah, yang memiliki kritikan atau nasihat terhadap penguasanya, hendaknya dinasehati dengan cara tersembunyi, bukan di halaik ramai. Dan jangan, kata Rasulullah, kalian tampakkan nasihat itu atau kritikan itu secara terang-terangan. Perhatikan baik-baik bimbingan Rasul. Jangan kita mengekor orang-orang barat. Jangan kita mengekor orang-orang kafir di dalam mengkritik pemerintahnya. Demo sana, demo sini, jangan. Ikuti bimbingan Allah dan Rasulnya, pasti selamat umat Islam dan pasti mereka akan berhasil mempertahankan Islam dan wibawa Islam. Agak jauh. Ikhwani fi din barakallahu fikum. Mungkin ada di antara kita atau di antara umat ini yang bertanya, gimana Ustaz menyampaikan kritikan kepada pemerintah kok tidak terang-terangan, secara tersembunyi? Secara terang-terangan aja sudah dikecam di atas melalui mimbar-mimbar. Sudah dikecam melalui tablik-tablik akbar, sudah dikecam melalui orasi-orasi dan demo-demo, masih saja tidak berubah. Tidak mau mendengarkan kritikan, tidak peduli. Apalagi nasihat secara tersembunyi, logika kita bertanya. Kalau sahabat langsung menyatakan sami'na wa ata'na. Tapi logika ini dijawab oleh Nabi sebelum munculnya. Logika ini tadi dijawab oleh Rasul yang tidaklah berucap kecuali wahyu dari Allah. Tidak berucap dari lisan Rasulullah terkait dengan Islam ini kecuali wahyu. Termasuk hadis ini yang kita dengarkan adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh Nabi. Kata Rasulullah, fa'in qubila fadzaka. Kalau seandainya nasihat atau kritikan itu diterima oleh pemerintah sebagai masukan dan bahan koreksi, maka itu yang diharapkan. Wa illa faqad adda ma alaih. Kalau enggak diterima, sungguh si penasehat tadi telah menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, yaitu memberikan masukan dan nasihat. Selesai. Ketika di hari kiamat ditanya, kamu melihat kemungkaran ini? Iya, ya Allah. Sudah kamu kritik, sudah kamu nasihatin? Sudah, ya Allah. Itu pertanyaannya. Allah gak akan bertanya, diterima gak nasihat kamu? Bukan urusan. Yang ditanya nanti, yang dinasehati yang akan ditanya. Yang akan ditanya adalah pihak yang diberi nasihat tetapi tidak mau menjalankan nasihat itu. Kita selesai. bebas, lolos dalam perhitungan yaumul qiyamah, masuk perhitungan berikutnya hisab, mudah-mudahan lolos lagi, mudah-mudahan lolos lagi sampai masuk jannah, Allah subhanahu wa ta'ala selamat dari azab neraka. Ikhwani fi din barakallahu fikum, melengkapi bimbingan Rasul yang tadi saya sebutkan melalui dua hadis, hadis Adi bin Hatim, kemudian hadis Iyad bin Ghun. Yang ketiga, coba perhatikan, ternyata dalam bab ini, dalam permasalahan ini, permasalahan menyikapi kekurangan, keboliman dan kesalahan pemerintah diulang-ulang oleh Rasulullah dalam berbagai kesempatan, di saat mukim ataupun di saat safar, ya, berulang-ulang, dan berbagai hadis diriwayatkan oleh bermacam-macam sahabat, menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan porsi permasalahan ini sangat besar, porsi perhatian dan keseriusan, menunjukkan bahwa masalah ini masalah serius yang membahayakan umat ini kalau dibiarkan. Dalam hadis Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj rahimahullah, hadis siapa? Hudzaifah bin Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yasnannuna bi sunnati, akan muncul sepeninggalku para penguasa-penguasa, perhatikan topiknya para penguasa, para penguasa-penguasa yang tidak menjadikan petunjukku sebagai petunjuk aturan mereka, aturan pemerintahannya. Wa la yastannuna bi sunnati, tidak menjadikan prinsipku, prinsip hidupku sebagai prinsip hidup mereka dalam menjalankan pemerintahannya. Prinsip hidup dan petunjuk hidup Rasulullah itu apa? Syariat Islam. Prinsip hidup Rasul itu dari A sampai Z, dari Alif sampai Ya, itu adalah syariat Islam. Artinya pemerintah ini tadi yang disebutkan oleh Rasulullah akan muncul a'immah, bukan imam saja, a'immah banyak, berarti banyak penguasa yang sejenis ini tidak mau menjadikan syariat Rasulullah, syariat Islam, hukum yang Allah turunkan sebagai aturan negaranya, aturan pemerintahnya. Perhatikan baik-baik sifat dan kriteria ini. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin, dan akan muncul di sekitar penguasa yang tadi yang tidak mau menerapkan syariat Islam dan anti syariat Islam, anti syariat Rasul, akan muncul para kaki tangan, para pembisik-pembisik yang kolbunya itu adalah kolbu syayatin. Kolbu para pembisik ini, hatinya itu kolbu syaitan yang berada di tubuh manusia. Kalau kolbunya kolbu syaitan, apa mungkin akan mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada akidah yang benar, mengajak kepada ketaatan kepada Allah? Enggak mungkin, karena Allah menyatakan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu. Dalam ayat lain, inna syaitana ya'murukum bisu'i wal fahsya, sesungguhnya syaitan itu selalu memerintahkan kalian kepada perbuatan jahat dan keji. Rasulullah memberikan sifat dan kriteria ciri-ciri para kaki tangan dan pembisik penguasa yang anti syariat Islam itu tadi adalah kolbu mereka, kolbu syaitan. Antum bisa bayangkan pemerintahan jenis apa ini? Zalimnya, jahatnya, bengisnya, tidak adilnya. Maka di saat Hudzaifah bin Yaman mendengar berita Rasul yang pasti terjadi, beliau bertanya, ya Rasulullah, kaifa asna' idza adraktu dzalik? Apa yang akan aku lakukan wahai Rasul sikap apa yang akan aku ambil ketika aku menemui masa yang seperti itu, menemui pemerintahan yang seperti kau sebutkan itu. Apa kira-kira jawaban Rasulullah? Bagaimana bimbingan Nabi? Beliau menjawab, tasma' wa tuti' lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Masyaallah, bimbingan ilahi, bimbingan yang semestinya harus diikuti dan dijalani oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada beliau sebagai nabi dan sebagai rasul. Konsekuensi seorang yang telah menyatakan keimanan kepada rasul adalah selalu mengedepankan bimbingan Rasulullah di atas semua bimbingan dan aturan manusia, di atas logika dan hawa nafsu manusia. Kalau belum, keimanannya kepada Rasulullah diberi tanda tanya plus tanda seru. Para hadirin yang saya muliakan, kata Rasulullah jawabannya terhadap pertanyaan Hudzaifah ibn al-Yaman, kata Rasulullah, jika engkau menemui pemerintah yang seperti itu, maka tetaplah engkau pada sikap mendengar dan taat kepada penguasa itu, kepada pemerintah tersebut, walaupun punggungmu dicambuk dan hartamu dirampas. Sabar, tetap mendengar. Diulangi lagi oleh Rasulullah dalam akhir hadis, tetap mendengar dan taat. Para hadirin yang saya muliakan, apa fungsinya dan hikmahnya ketika kita bersabar terhadap kezaliman penguasa? Bukan kita membenarkan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Kita menyatakan kepada pemerintah kita, ayo kita bersama-sama menerapkan syariat Islam. Takutlah kalian kepada Allah. Kita ingin mereka menjadi baik seperti kita baik. Kita saja sebagai pribadi, kalau kita punya kesalahan dan aib, ditegur di depan halayak ramai, kita gak terima. Dengan cara dibentak-bentak, dicaci maki, kita gak terima. Inginnya, kita didatangkan sini, ya akhi, saya cinta kamu, saya senang sama kamu, saya ingin kamu baik seperti, saya ingin kebaikan itu untuk saya. Saya melihat kamu gak sholat, sholatlah, takutlah pada Allah. Saya melihat kamu durhaka kepada kedua orang tuamu, suka membentak ayah atau ibu, jangan, jangan kamu lakukan itu, bahaya, membahayakan nasibmu, wahai saudaraku. Kita sebagai pribadi. Lalu bagaimana dengan seorang yang statusnya sebagai pemerintah, penguasa? Para hadirin yang saya muliakan, kita ini bersyukur, masih bersyukur penguasanya seperti ini. Masih bersyukur saya katakan. Jangan membayang-bayangkan antum bahwa pemerintah kita ini harus jadi seperti pemerintahnya Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz. Jangan, gak mungkin bisa terwujud kalau kita masih seperti ini. Kalau kita sebagai rakyat masih banyak yang gak sholat, kita sebagai rakyat masih banyak yang menipu, kita sebagai rakyat masih banyak yang membolimi, masih akidahnya penuh dengan khurafat dan takhayul, jangan harap kita mendapatkan pemerintah yang baik. Jangan harap. Hayal itu. Kita menghayal, habis waktu dan tenaga pikiran kita untuk menghayal. Ya. Adanya hanya di film kartun itu, gak ada dalam realita. Nanti akan saya sebutkan insya Allah beberapa dalil yang menunjukkan apa yang saya katakan ini tadi. Kondisi kita sangat menentukan. Coba antum perhatikan sekarang kondisi muslimin yang sangat memprihatinkan. Ikhwani fiddin barakallahu fikum, di antara manfaat kita ini sabar terhadap kezaliman penguasa adalah yang pertama, datangnya rahmat Allah. Sabar bukan berarti kita tidak ingkar kepada kemungkaran yang terjadi. Setidaknya kita mengingkari dengan apa? Kalbu kita, kalau tidak bisa dengan lisan kita. Kita gak rela ini terhadap kondisi yang seperti sekarang ini. Kemaksiatan demi kemaksiatan terjadi, saya enggak rela. Sistem dan aturan yang tidak sama sekali menyesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Saya enggak rela perundang-undangan yang dibuat oleh manusia dijadikan sebagai sumber hukum. Saya enggak rela. Enggak rela. Wajib untuk kita ingkar, setidaknya dengan kalbu kita. Tetapi ketika lebih dari masalah kalbu, diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak menasihati Hudzaifah, kalau kamu dapetin pemerintah yang seperti itu, maka kamu berontak. Maka kamu kritik mereka di tengah-tengah khalayak ramai. Enggak, Rasulullah enggak pernah menyatakan seperti itu. Sabar, tahan diri. Walaupun kamu dicambuk punggungmu, walaupun hartamu dirampas, sabar, tahan diri, tahan diri, tahan. Walaupun mereka enggak berhukum dengan syariatku, sabar, tahan, tahan. Jangan bertindak gegabah. Kenapa? Kalau sudah bertindak gegabah, maka yang terjadi bukannya kebaikan, malah kehancuran. Pemerintahan Somalia yang katanya bengis, kejam, tidak mau menerapkan syariat Islam, 30 tahun kurang lebih berpuasa, zalim, zalim, zalim, tidak adil, maka bergabunglah berbagai kelompok dalam forum umat, ya, bersatu untuk menjatuhkan penguasa. Setelah penguasa itu jatuh, gilirannya sekarang ribut. Siapa yang mau jadi presiden? Dari kabilah dan kelompok mana yang mewakilinya? Ribut. Dan setelah itu terjadilah perang saudara. Angkat senjata, mengarahkan senjatanya satu sama lain sesama muslimin. Kondisi negeri tidak pernah aman. Saya bertemu dengan salah seorang kawan dari Somalia. Dia berbincang, saya ini sekarang ya akhirnya gak bisa pulang ke negeri. Kenapa? Karena kabilah saya sedang ribut dengan kabilah lain. Pintu masuk saya untuk sampai ke kampung saya, aku harus melalui kabilah mereka dan saya akan dibunuh. Ya Allah. Kalau kita paling gak bisa pulang ke negeri ini kan gak punya uang. Ya ujung-ujungnya dideportasi, dibiayai kan gitu. Naik pesawatnya orang. Nah, ini mau pulang gak bisa. Mau dibunuh. Bukan pembunuhan-pembunuhan antar geng, antar kelompok besar. Ketika penguasa yang telah digulingkan dan dinyatakan zalim, bengis dan yang lainnya, dalam 30 tahun dia berkuasa, disebutkan beberapa ribu nyawa umat Islam hilang. Ketika telah jatuh penguasa yang katanya zalim ini tadi, ya, jumlah yang berlipat-lipat kali nyawa dan darah umat Islam ditumpahkan dan tidak kunjung usai. Negeri kita sudah enggak jauh-jauh. Kalau rakyat ini mau jujur, kondisi kita dalam 10-12 tahun terakhir ini, baik dari sisi moral para pemuda, anak-anak muda sekarang, ya, semakin baik atau semakin hancur? Muda-mudi. Bandingkan dengan yang sebelumnya. Saya tidak menyatakan pemerintahan sebelumnya itu pemerintahan malaikat yang dipimpin oleh Jibril, yang enggak pernah berbuat salah. Atau seperti pemerintahnya Abu Bakar, enggak mungkin karena rakyatnya seperti kita. Kalau rakyatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu seperti Ali bin Abi Thalib rakyatnya, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah. Nah, itu pantas dapat pemimpin seperti Umar bin Khattab. Kalau rakyatnya seperti kita, enggak jujur. Jadi ketua OSIS saja enggak jujur. Ketua OSIS padahal. Iya. Jadi ketua takmir aja enggak jujur. Betul. Jadi wali kelas aja enggak jujur. Belum jadi bupati, belum jadi gubernur, apalagi presiden. Jadi penanggung jawab panitia karnaval Agustusan, uangnya diambil. Aduh, rakyat seperti ini berkhayal untuk jadi memiliki pemerintah yang menerapkan syariat Islam. Jangan berkhayal, habis waktu nanti mati, malaikat maut datang, rugi kita. Kalau datang itu enggak kayak traffic light, ada lampu kuning dulu, ya, baru merah, enggak. Langsung datang, ketuk pintu berangkat. Ayo. Cepat-cepat taubat, cepat-cepat sadar. Nah, ikhwani fid din barakallahu fikum. Tadi kondisi moral. Pemuda-pemuda kita sekarang semakin hancur, semakin menginduk dan mengkiblat ke barat. Kondisi keamanan negara ini, pembunuhan semakin banyak, semakin sadis, perampokan, pencurian semakin canggih. Keamanan negara, gerakan separatis dari ujung ke ujung. Dulu gak berani macam-macam, sekarang gerakan separatis dengan berbagai motifnya, RMS-nya, OPM-nya, gang-nya, ininya, itunya, Toraja Merdeka, ini, itu. Hancur keamanan negeri ini. Stabilitas politik juga demikian. Ekonomi, gak tahu kalau kata pakar ekonomi, tapi kata tukang beca, ya, kata tukang beca, ngobrol antar sesama tukang beca, kalau dulu itu gampang cari rezeki, katanya. Sekarang ini kok sulit ya? Kata tukang beca, tapi gak tahu kalau pakar ekonomi ya. Nah, barakallahu fikum. Sibuk rakyat dengan hutang negara sekian, ini negara yang gak becus ini, hutangnya tambah banyak. Padahal dia yang mengkritik, dia punya hutang aja gak selesai-selesai. Dia punya hutang gak bayar-bayar. Fenomena ini terjadi gak di masyarakat kita? Kredit kemudian lari. Iya kan? Ah, rakyatnya kayak gini. Barakallahu fikum. Jadi, ikhwani fiddin, permasalahannya adalah sabar, sabar, sabar. Bahkan sampai sekarang orang-orang komunis berani angkat kepala. Kalau dulu angkat kaki. Iya kan? Enggak ada tempat. Sekarang mulai angkat. Buku-buku komunis sekarang beredar. Ya. Kenapa? Karena kita umat Islam gak bersyukur, gak sabar, gampang diutik urusan perut, kita bangkit demo ya, di beberapa kota anti korupsi, anti korupsi. Sementara saya tahu orang-orang, sebagian orang-orang yang hadir, sebagian orang-orang yang hadir gak sholat. Demo siap-siapnya mulai jam 11 siang, selesainya jam 4 sore. Kapan sholat duhurnya? Demonya korupsi. Perlu diketahui kaum muslimin, sepakat para ulama bahwa dosa meninggalkan sholat itu jauh-jauh lebih besar dibandingkan sholat dosa mencuri. Walaupun dosa mencuri termasuk kabair, termasuk dosa-dosa besar, tetapi dosa besar itu sendiri ada tingkatannya. Sebagian ulama menyatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir, tapi gak ada ulama yang menyatakan pencuri itu kafir. Dipotong tangannya. Kalau orang yang gak sholat, kalau pemerintahan Islam diberi peringatan, kalau gak mau maka dipenggal kepalanya. Bukan dipenggal tangannya, penggal kepalanya. Nah, demo anti korupsi, sebagiannya gak sholat. Waduh, ini terbalik. Maka kita nyatakan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, pihak para aktivis dan yang dinamakan apalagi, silakan, tolonglah kesianin saudara-saudara kita muslimin ini, jangan dimanfaatkan. Janganlah kesian, bimbing mereka untuk berakidah, bertauhid yang benar, mengenal Allah, mengenal akhirat. Ini slogan yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar dalam hal kritik itu tadi. Banyaknya dari sisi itu tadi, melalui buletin-buletin disebarkan di masjid-masjid, mengkritisi kebijakan pemerintah. Dia sendiri gak bisa adil, si pengkritik tidak bisa berbuat adil dalam urusan harta di rumah tangganya, gak bisa adil dia terhadap istri dan anak-anaknya ya. Dia gak bisa adil, padahal Rasulullah menyatakan ini juga syariat Islam ya. Rasulullah menyatakan, dan ingat ini bagian daripada syariat Islam, fa'dilu baina al-aulad, bersikap adillah kalian terhadap putra-putri kalian. Sikap adil terhadap putra-putri dalam memberikan belanja, sangu, ya, jajan, pakaian, urusan kesehatannya adil. Banyak dari kita umat ini yang gak adil di dalam urusan rumah tangganya. Nah, yang kedua, slogan yang sering disampaikan oleh kaum khawarij masa kini adalah slogan penerapan syariat Islam. Slogan yang indah sekali. Slogan untuk berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Maka saya katakan bahwa kewajiban penerapan syariat Islam adalah salah satu pokok dasar dalam agama Islam. Pondasi dasar dalam agama Islam. Penerapan syariat Islam harus dan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak, siapapun dia, apapun statusnya, selama dia muslim, mukmin, terkenai perintah kewajiban penerapan syariat Islam, rakyat maupun pemerintah. Slogan penerapan syariat Islam atau penegakan syariat Islam sangat menarik kebanyakan pihak. Banyak pihak akan tertarik. Siapa yang gak tertarik? Oh, dia muslim kok. Tetapi yang perlu untuk diperhatikan baik-baik adalah apa itu syariat Islam? Apa itu syariat Islam? Ini penting. Lalu dengan cara apa kita bisa meraih keberhasilan penegakan syariat Islam? Wahai kaum muslimin, saudara-saudara seiman, perlu diketahui bahwa Islam itu agama yang sempurna, lengkap, abadi. Agama Islam itu agama sempurna, lengkap dan abadi, sesuai dengan setiap zaman dan setiap tempat. Sesuai, gak perlu direvisi, gak perlu ditinjau ulang. Berbeda dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Berbeda tempat, terpaksa harus direvisi karena berbeda kebiasaan dan adat. Berbeda zaman, perlu ditinjau ulang karena terjadi perkembangan kepentingan, perkembangan problem. Tapi syariat Islam yang Allah turunkan dari Zat yang Maha Suci, Rabbul Alamin, Al-Azizul Alim, Al-Azizul Hakim, itu sesuai, tepat pada setiap waktu dan setiap zaman, setiap tempat, setiap negeri. Maka itu kewajiban kita semua. Syariat Islam yang Allah nyatakan dan kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah atau peluklah, terapkan Islam itu secara menyeluruh, secara lengkap. Ini ayat berlaku untuk semua yang namanya muslim. Baik dia sebagai rakyat biasa, sebagai kepala rumah tangga, sebagai penanggung jawab kegiatan tertentu, sebagai pemerintah dan seterusnya. Masuk dalam perintah ayat, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Nah, saya katakan ini sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin, terutama anak-anak muda yang punya semangat. Semangat dan keinginan, cita-cita penegakan syariat Islam itu harus ada pada kita. Pada kita semua, saya dan antum dan semua muslimin. Harus ada dan terus, tidak boleh hilang. Harus diupayakan, tetapi jangan sampai kita dalam upaya dan cita-cita kita menerapkan syariat Islam ini menempuh jalan yang salah. menempuh jalan yang keliru, jangan sampai nanti mubazir, eman-eman tenaganya. Ya kalau cuma hilang tenaga, kalau hilang banyak hal dari kita karena salah di dalam menempuh cara dan jalan, maka ruginya banyak. Perlu diketahui bahwa tadi sudah saya katakan, kondisi negeri kita tinggal itu sangat bergantung kepada kondisi kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim, sebagian orang-orang jahat sebagai penguasa terhadap orang-orang zalim yang lainnya. Sebagai penguasa terhadap orang-orang zalim yang lainnya. Hati-hati. Kalau dinyatakan bahwa pemerintah itu atau rakyat itu adalah cerminan pemerintah, benar, pemerintah itu juga cerminan rakyat. Jadi sekarang jangan sampai tangan kita cuma gini terus ke atas, sekarang balik ke bawah, ke kita. Karena Allah menyatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan sebagian orang zalim penguasa terhadap sebagian orang zalim yang lainnya disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Sekarang kalau kita orang yang benar-benar menginginkan syariat Islam, ayo kita mulai dari kita. Kita ini dulu yang ada di masjid ini, atau para aktivis, ayo kita mulai dulu. Sebagaimana salah satu kata ungkapan yang sering dinukilkan oleh para ulama, Aqim daulatal Islam fi nafsik tuqam fi ardik. Tegakkan negara Islam pada diri kamu dulu, pasti akan ditegakkan oleh Allah di bumi kamu tinggal, di negeri kamu tinggal. Perhatikan baik-baik kata ungkapan yang sering dinukil oleh para ulama. Aqim daulatal Islam fi nafsika tuqam fi ardik. Tegakkan negara Islam pada dirimu, pribadi kita ini, maka pasti akan ditegakkan, yakni oleh Allah, di bumi kamu tinggal. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita sebagai rakyat menerapkan syariat Islam? Kita, istri kita, putra putri kita. Suatu hari salah seorang teman sedang berkunjung ke salah seorang tokoh. Sebagian orang bilang dai, sebagian orang bilang aktivis pergerakan. Wah, masya Allah, berbincang tentang syariat Islam, syariat Islam, syariat Islam, luar biasa. Nggak lama setelah itu, lagi berbincang ini, pada kebetulan waktu itu malam minggu, keluar seorang hamba Allah mengeluarkan hidangan teh dan kue-kue. Si tuan rumah, si aktivis denda ini agak sungkan akhirnya. Terus dia bilang, maaf, itu tadi istri saya. Gak pakai jilbab. Gak pakai jilbab. Lengannya nih sampai sini kelihatan. Nah, teman kita nih bingung. Nah, katanya syariat Islam. Katanya syariat Islam. Kok auratnya gak ditutup? Istrinya nih dalam rumah tangga, negara dia sendiri nih. Rumah tangga itu negara. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kaum lelaki itu sebagai qawwam, penegak kebaikan, pemimpin di atas wanita. Ya subhanallah, belum selesai kaget dan terkejut ini, enggak lama, "Pak, keluar dulu ya." Putrinya sedang ditunggu temannya untuk bermalam mingguan. Ya Allah, syariat Islam, kasihannya. Betapa melasnya ke syariat Islam ini. Jika seperti ini kondisinya, maka ayo kita mulai. Tiru bagaimana sahabat dididik oleh Rasulullah. Bermula dari pendidikan akidah tauhid ditanamkan oleh Rasul. Baru setelah itu terbentuklah pemerintahan yang dipimpin oleh langsung oleh Rasulullah. Karena rakyatnya siapa? Itu tadi Abu Bakar, rakyatnya Umar. Kalau mendengar ayat Al-Quran dibaca, itu menetes air matanya. Sampai Umar itu membekas di pipinya ini garis kehitaman bekas air mata. Kalau kita banyak garis hitam, sering dicakar teman berkelahi. Nah, Umar bin Khattab yang pemberani, yang enggak cengeng itu, yang enggak cuma ngomong aja, itu kalau disentuh ayat Al-Quran menangis. Itulah rakyatnya Rasul. Utsman bin Affan yang malaikat malu kepada beliau. Kalau kita, syaitan aja enggak malu. Sama kita. Anak kita enggak malu sama kita. Ini Utsman bin Affan diberitakan oleh Nabi bahwa malaikat itu malu kepada Utsman bin Affan. Itu rakyatnya Rasul. Itu rakyatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah, Aisyah, Asma, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Hudzaifah bin Al-Yaman, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, itu rakyatnya Rasul. Kemudian menjadi rakyatnya Abu Bakar, menjadi rakyatnya Umar. Nah, kita ini sekarang bagaimana bisa menjadi seperti Umar? Bagaimana kita ini bisa meniru jejaknya Ali bin Abi Thalib di dalam bersikap dalam Islam, dengan harapan nanti ya nirunya kira-kira 10% lah, sudah bagus 10% ya. Kalau Umar bin Khattab qiyamul lailnya misalkan 6 jam dalam semalam, 10%-nya itu berapa? 6 jam itu berarti 360 menit ya. 10%-nya berarti 36 menit. Setengah jam lah kita sholat. Kalau Umar 6 jam itu 10%-nya itu sudah bagus. Setengah jam tiap malam ya. Nah. Kemauan kita menghargai ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah, juga meniru jejaknya mereka. Nah, insyaallah, bukan insyaallah, pasti kata Allah akan diberikan pemerintah yang adil, baik, senang pada syariat Islam. Karena rakyatnya seperti ini. Rakyatnya itu bukan senang kepada, senangnya itu kepada Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Bukan senangnya itu kepada siapa? Ronaldo, David Beckham. Ditaruh di kamarnya. Rakyatnya yang wanita senang meniru Aisyah, menuntut ilmu agama, berilmu tentang Islam, menghargai Islam. Bukan wanita-wanita yang meniru para penyanyi. Enggak. Rakyatnya itu seperti itu. Maka wahai para penyeru syariat Islam, jangan sampai mubazir. Jangan sampai mubazir. Dan jangan sampai kita tertipu, gampang tergiur dengan seruan-seruan seperti itu yang kosong. Kosong. Setelah mereka menyerukan syariat Islam, itu pun versinya bermacam-macam. Syariat Islam menurut Syiah, syariat Islam menurut kelompok ini, syariat Islam menurut kelompok itu. Nanti kalau sudah katakan ya, misalkan ini berhasil digulingkan, terus sepakatannya syariat Islam menurut siapa yang mau diterapkan? Menurut Syiah yang mengikut ke Iran menjadi para pencaci maki sahabat Rasul, menjadi orang-orang yang berakidah Syiah Rafidhah, rakyatnya meyakini bahwa para imam Syiah yang 12 itu bisa mengetahui yang gaib dan ikut mengatur alam semesta, tidaklah matahari terbit kecuali meminta izin dan restu dari imam-imam Syiah. Pingin rakyat yang seperti itu, padahal namanya Republik Islam. Wah, masya Allah, Allahu Akbar, Republik Islam. Islam apa? Islam yang menyatakan Abu Bakar dan Umar itu adalah dua berhala Quraisy. Islam itu yang diinginkan? Islam yang sekarang sedang mentawafi kuburan Khomeini, menyaingi tawaf Ka'bah, Islam itu yang diinginkan, yang sekarang mulai mau ditanamkan di Indonesia melalui beberapa lembaga pendidikan, pengiriman dosen-dosen ke Iran. Islam yang mana yang diinginkan? Masing-masing kelompok ada amirnya, ada pimpinan jamaahnya, ada baiatnya. Islam yang mana? Jangan berkhayal, jangan. Barakallahu fikum. Ini slogan menarik. Sebagaimana Khawarij generasi awal mengkritik Khalifah Ali bin Abi Thalib juga dari sisi ini. Bahwa Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Sehingga mereka meneriakkan slogan, slogan ayat-ayat Al-Quran, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, di surat Yusuf. Tidak ada penentuan hukum yang berhak mengambil keputusan hukum kecuali Allah. Hukum Allah, hukum Allah, hukum Allah, teriakan mereka sambil mengangkat Al-Quran. Ya. Ini mereka. Tetapi Ali bin Abi Thalib sebagai murid Rasulullah SAW menjawab slogan-slogan seperti itu dengan jawaban kalimatu haqqin urida bihal batin. Kalimat atau perkataan yang hak, substansinya hak, isinya materinya hak, karena memang tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tetapi mereka menginginkan kebatilan di balik slogan itu, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, ikhwani fi din, barakallahu fikum. Yang ketiga di antara slogan kaum Khawarij adalah, atau sebelum itu sangat penting rasanya kita membaca salah satu keterangan dari Al-Imam Abu Bakar Al-Jurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah yang tadi saya sebutkan, terkait dengan slogan Khawarij yang baru saja kita bahas. Sebelum itu beliau menyatakan, lam yakhtalifil ulama qadiman wa hadithan anna al-khawarij qaum su'in usatun lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa in sallu wa samu wa ijtahadu bil ibadah falaysa dhalika binafi'in lahum wa in adharu al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wa laysa binafi'in lahum. Kata beliau, Al-Imam Al-Ajuri hidup pada masa kapan? Masih ingat? Coba kayak Imam Bukhari gitu, diberi pertanyaan mendadak langsung keluar jawabannya. Karena konsentrasinya memang luar biasa. Nah, antum lupa, nah. Antum. Antum. Hah? Abad ke-4 Hijriah. Nah, betul. Nah, wafat pada tahun 350 Hijriah. Dalam kitabnya yang bernama Syariah atau berjudulkan Asy-Syari'ah ini, beliau menyatakan tidaklah para ulama itu berselisih, baik ulama masa dulu maupun sekarang masa beliau, bahwasanya kaum Khawarij, ya, teroris Khawarij adalah orang-orang atau kaum yang jahat, jelek. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan menentang Rasulnya. Mereka adalah orang, walaupun kata mereka, mereka adalah orang yang rajin menegakkan sholat dan rajin menunaikan puasa. Mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah. Semua itu tidak bermanfaat, kata Imam Al-Ajuri, untuk mereka. Tidak bermanfaat. Walaupun juga mereka menampakkan slogan amar ma'ruf nahi munkar, semua itu tidak bermanfaat. Hati-hati, jangan sampai tergiur. Li'annahum yata'awwaluna al-Qur'an 'ala ma yahwun. Karena mereka itu adalah orang-orang yang mentakwil-takwil, memaknai dan menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi bukan belajar Al-Quran kemudian diyakini, diimani maknanya. Punya makna, punya logika, punya akidah dulu di benaknya, baru cari-cari dalil yang membenarkan. Kalau dalilnya ternyata gak bisa membenarkan akidahnya, dipalingkan maknanya. Ini berbahaya. Seorang muslim dan adab di dalam menuntut ilmu adalah belajar dulu tentang Al-Quran, tentang hadis, makna dan kandungannya diimani. Mereka sebaliknya. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah, bahwa kaum Al-Khawarij di dalam slogannya ini mereka menampakkan, bisa disebutkan apa, amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang kata beliau, mereka menampakkan dan seruan untuk berhukum kepada hukum Allah dengan membacakan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, ini hukmu illa lillah, disebutkan oleh Imam Al-Ajuri pada masa itu. Ternyata di zaman kita pun didapati pihak-pihak yang berslogan dengan slogan ini. Karena slogan ini memang menarik. Kalau tadi berbicara tentang keadilan terkait dengan penggunaan harta kas negara, sangat terkait dengan perut umat. Jadi orang-orang yang cenderung mengeluh tentang kemiskinan, kekurangan lapangan pekerjaan, cenderung gampang untuk tergiur dengan ajakan seperti ini. Jenis yang kedua adalah orang-orang yang punya kecemburuan dan kemauan menerapkan syariat Islam, pun tergiur dengan slogan-slogan seperti ini, sebagaimana beberapa pihak pada waktu itu pun tergiur. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Slogan yang ketiga adalah slogan al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan agama Allah. Sama dengan yang sebelumnya, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Slogan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, slogan penerapan syariat Islam. Yang ketiga ini slogan al-jihadu fi sabilillah. Ini juga tidak kalah menariknya. Tidak kalah menariknya dengan yang sebelumnya. Jihad fi sabilillah, sebagaimana juga penegakan syariat Islam dan amar ma'ruf nahi munkar, adalah salah satu ibadah, ibadah yang mulia. Bahkan dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa jihad fi sabilillah adalah amalan tertinggi dalam Islam, yang Allah telah memberikan berbagai keutamaan dan janji-janji mulia. Tidak cukup waktu untuk kita berbicara tentang berbagai ayat dan hadis atau dalil yang menyebutkan tentang wajibnya berjihad atau kemuliaan amalan ibadah jihad ini. Tetapi dia adalah salah satu ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya yang diatur oleh Islam, diatur oleh Allah dan Rasulnya, diletakkan padanya persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan, maka jihadu fi sabilillah juga demikian. Allah letakkan, Rasulullah juga letakkan padanya ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan. Karena memang ini adalah ibadah yang mulia, hendaknya dijalankan dengan mulia. Karena ini adalah ibadah yang mengandung keutamaan yang tinggi, jalankan pula dengan keutamaan. Semua ibadah dalam Islam harus dijalankan dengan ilmiah. Ilmiah itu maknanya dijalankan di bawah bimbingan ilmu. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah dalam semua bentuk ibadah di luar bimbingan ilmu. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah dengan perasaan kita, Apa yang menurut perasaan kita baik, maka baik. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah berdasarkan kungkungan logika. Karena kedua hal ini akan menyeret kita keluar dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Di saat itu kita akan menyesal. Kita bisa masuk dalam kategori orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayatnya, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian, kata Allah, aku kabarkan tentang orang-orang yang merugi amalannya. Beramal tapi merugi. Bukan enggak beramal. Sudah berbuat dia, berupaya, beramal, tapi rugi. Siapa mereka, kata Allah, yaitu orang-orang yang tersesat dalam amal ibadahnya tadi. Namun mereka menyangka, mengira bahwa mereka sedang melakukan amalan yang baik, sedang melakukan perjuangan, padahal ternyata itu salah. Jangan sampai. Apa sebabnya? Karena tidak menjalani ibadah itu di bawah bimbingan ilmu, di bawah bimbingan para ulama. Al-jihadu fi sabilillah, yang insya Allah akan kita bahas berikutnya, karena ada satu hal penting yang harus saya dahulukan, bahwa dalam upaya kita menyelamatkan diri kita dan teman-teman kita, anak didik kita dari terorisme dan berbagai paham yang menyesatkan, adalah satu prinsip penting, yaitu berupaya memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul, ayat dan hadis, berdasarkan apa yang telah difahami oleh generasi yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Dipuji oleh Allah dan Rasulnya, bukan hanya dipuji kemauan ibadahnya dan tingkat ibadahnya, bukan hanya dipuji perjuangannya saja, kemauannya untuk berjuang dan berjihad, tidak, tetapi dipuji oleh Allah dan Rasulnya sampai urusan kalbunya, urusan niatnya dipuji oleh Allah dan Rasulnya, yaitu para sahabat Nabi. Dipuji kebenaran iman dan kelurusan akidahnya, lurus di dalam memahami Al-Quran, lurus di dalam menerapkannya, lurus akidah mereka di dalam memahami hadis, dan lurus akidah mereka di dalam menerapkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka, suatu kaum dan generasi yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya, mendapatkan tarbiyah dan didikan Rasul. Kalau kita kan ditarbiyah dan didik oleh siapa? Oleh guru, oleh ustaz, oleh kiai. Kalau sahabat, dididik langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kurikulum wahyu. Rasulullah meninggal dunia, lengkap Islam, lengkap semua aturan yang diajarkan oleh beliau kepada sahabatnya, selesai. Maka kita yang hidup dan datang pada zaman 15 abad setelah Rasulullah, 1400 tahun yang lalu, hendaknya mengikuti jejak mereka. Mau memahami tentang Allah, mau memahami tentang sifat-sifat Allah, ikuti bagaimana generasi salafus saleh, generasi terbaik itu memahami dan mengajarkan kepada kita. Mau memahami bagaimana mengimani tentang akidah, jannah wa nar, bagaimana surga dan neraka, bagaimana kiamat, ikutilah cara beriman dan pemahaman generasi terbaik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya itu. Selamat kita, lurus akidah kita. Mau memahami tentang bagaimana berjuang dan berdakwah, bagaimana berjihad, ikuti bagaimana cara mereka berjuang dan berdakwah. Pasti kita akan lurus. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika menyebutkan tentang berbagai kelompok yang akan muncul di tengah-tengah umat ini, beliau menyebutkan satu kelompok yang akan selamat. Tidak disebutkan nama orang-orangnya, tetapi disebutkan kriterianya, disebutkan sifat-sifatnya agar bisa ditiru dan dititih jejaknya. Rasulullah menyatakan Ketika ditanya, siapa ya Rasulullah golongan yang selamat, selamat di dunia dari kesesatan, kata para ulama, dan selamat di akhirat dari azab Allah, kata beliau, man kana mithlu ana alaihim yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas prinsip yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Prinsip akidahnya sama dengan prinsip sahabat, prinsip imannya sama dengan prinsip Rasulullah dan sahabatnya, prinsip dakwahnya, prinsip perjuangannya sama dengan prinsip Rasulullah dan para sahabatnya, prinsip di dalam memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dan ayat-ayatnya sama dengan prinsip Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana caranya? Ya belajar. Belajar. Gak mungkin kita gak belajar. Kalau perlu ada privat. Sekarang ini kan anak-anak sekolah senang kan ya, orang tuanya pun membiayai privat bahasa Inggris, privat matematika, privat fisika, biaya besar-besaran. Maka Islam yang terkait dengan nasib saudara-saudara di akhirat nanti, kalau belajar fisika, matematika, bahasa Inggris, itu berkaitan dengan nasib Anda di dunia, bisa makan apa tidak makan, kata manusia, bisa dapat kerja apa tidak dapat kerja, jadi orang kaya atau kiri di dunia setelah itu mati, setelah itu wafat, dikubur, selesai. Tetapi Anda belajar agama memang harus privat, gak bisa sambil lalu seminggu sekali, sebulan sekali ya, gak bisa. Belajar privat tentang Islam, karena itu terkait dengan nasib Anda di akhirat. Apakah Anda sebagai penduduk neraka ataukah Anda sebagai penduduk jannah, surga? Apakah Anda termasuk orang yang lolos dalam perhitungan di hari kiamat, ataukah Anda yang mendapatkan perhitungan dan peradilan di hari kiamat nanti? Nah, wa nifiddin barakallahu fikum. Maka di antara sebab terbesar seorang atau kita semuanya selamat dari berbagai paham yang menyelisihi akidah Al-Quran dan Sunnah, selamat dari berbagai paham yang menyesatkan termasuk paham teroris Khawarij ini, adalah belajar Islam, belajar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Sesungguhnya nanti, kata Rasulullah, akan muncul perselisihan yang banyak. Berita dari Nabi pasti terjadi, karena itu wahyu. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Solusinya bagaimana? Makhrajnya bagaimana? Rasulullah lanjutkan, maka di saat seperti itu, di saat muncul berbagai perselisihan, jalan keluarnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada prinsip-prinsip sunnahku dan prinsip-prinsip sunnah al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Contohnya, di dalam menyikapi penguasa yang tadi saya sebutkan, muncul berbagai logika, berselisih cara pandangnya. Gimana jalan keluarnya? Kembali kepada bimbingan sunnah Rasul. Tadi kita sudah mendengarkan bersama hadis-hadis Rasul. Hadith Hudzaifah, hadith Iyad bin Humr, hadith Ali bin Hatim. Ini yang harus dipegang. Kata Rasul, abdu alaiha bin nawajib, berpegang teguhlah dan gigit dengan gigi geram. Menunjukkan harus serius. Disuruh gigit dengan gigi geram sunnah Rasulullah. Pertahankan, pertahankan. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur, dan hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari hal-hal yang muncul baru, amalan-amalan atau akidah dan paham-paham baru. Baru maksudnya tidak ada di zaman Rasul, tidak ada di zaman sahabat. Hati-hati, kata Nabi. Hati-hati. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Maka saya menasihatkan diri saya dan semua yang hadir atau yang belum hadir untuk sabar belajar Islam, menuntut ilmu agama, Dan belajar agama itu tidak hanya di pondok pesantren. Tidak hanya di pondok pesantren. Banyak media. Dengan itu insyaallah umat ini akan terbimbing. Kembali kepada slogan ketiga yang sering dimanfaatkan oleh kaum Khawarij, yaitu slogan jihad fi sabilillah. Saya katakan bahwa jihad adalah salah satu ibadah yang sudah Allah letakkan aturannya, syarat-syaratnya, sebagaimana ibadah yang lainnya. Sering saya permisalkan dalam berbagai acara. Ambil misal, ambil contoh sholat. Sholat lima waktu ibadah. Allah atur cara-caranya. Ada syaratnya, ada rukunnya. Ada syarat-syarat sah sholat. Kalau dipenuhi, sholatnya menjadi sah. Kalau enggak dipenuhi, maka sholatnya tidak. Ada rukun-rukun sholat. Kalau dipenuhi rukun-rukunnya, sholatnya sah. Distempel, lolos. Kalau salah satu rukun yang enggak dipenuhi, sholatnya dinyatakan batil atau batal, tidak diterima. Sama juga demikian jihad. Sholat misalkan, di antara syarat sahnya apa? Apa? Keislaman satu, kedua, tamyiz, labas. Nah, yang ketiga, suci, taharah, bersuci dari hadas akbar ataupun aswad. Nah, yang berikutnya, menutup aurat. Iya, betul. Antum? Berakal. Nah, kalau gila enggak boleh salat kan gitu. Antum? Telah tiba waktunya. Baik, sebelahnya. Apa syarat sah salat? Cepat tepat ini, kalau telat pindah. Nah, antum, ini yang ya syarat sah sholat diantaranya. Kerja sama nggak apa-apa, bisik-bisikan boleh. Nah, belakangnya antum menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat. Nah, ini syarat sah sholat. Nah, rukun sholat antum, ya antum yang sembunyi gitu ya. Ayo antum. Rukun sholat sebutkan satu. Gak dengar. Apa? Dibantu apa? Yang membantu lebih kecil suaranya. Iya. Antum depannya. Apa katanya? Pindah lagi. Antum ya. Tumanina, rukun sholat. Iya. Antum. Sebelahnya yang pakai baju kotak-kotak. Iya, sebelahnya. Apa? Rukunnya. Takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, ini semua rukun salat. Lah. Apa bedanya syarat dan rukun? Belajar. Ya, belajar bukan sekarang waktunya. Contohnya, orang datang ke masjid, masya Allah, pakai baju putih, pakai imamah merah, iya. Terus pakai minyak wangi, iya. Wah, datang ke masjid, jalannya khusyuk, iya. Dipanggil orang nggak dengar, iya. Khusyuk. Iya. Dari rumah sudah dalam keadaan berwudu, rapi, mau ke masjid, ikhlas karena Allah, nggak ingin dipuji orang, nggak ingin dilihat orang, datang ke masjid. Mau sholat maghrib di shof pertama sini jam 5 sore. Allahu Akbar. Dengar apa-apa dia. Khusyuk. Sholat maghrib jam 5 sore. Kira-kira diterima enggak sholatnya? Ikhlas tuh dia. Sudah ngadep kiblat, enggak ngadep ke timur, enggak ngadep ke Borobudur, ngadep ke Ka'bah. Enggak diterima. Subhanallah. Jangan sombong ponis Anda. Anak kemarin, ya. Ya memang betul enggak sah, enggak diterima sholatnya. Kenapa? Salah satu syarat aturannya enggak dijalanin. Ketika ditegur, ya akhi afwan, antum mau sholat maghrib ya, belum waktunya. Kamu jangan sok tahu ya. Loh, enggak boleh, enggak diterima nanti sholatnya. Kamu memvonis ibadah orang, saya ikhlas. Iya, tapi waktunya belum masuk karena matahari belum terbenam. Waktunya sholat maghrib diajarkan oleh Nabi kalau matahari sudah terbenam. Nah ini modal semangat, modal ikhlas, tapi enggak modal ilmu. Ditolak agamanya, ibadahnya oleh Allah, walaupun ikhlas. Dan antum kiaskan berbagai ibadah yang lainnya yang sudah diatur di dalam syariat Islam. Begitu juga jihad fi sabilillah. Begitu juga urusan al-jihad fi sabilillah. Diatur di sana persyaratan-persyaratan. Yang pertama, persyaratan jihad itu harus terpenuhi atau terwujud adanya al-quwwah, kekuatan. Kekuatan. Ini syarat pertama. Kekuatan atau al-quwwah dirinci oleh para ulama. Rincian ini dari mana? Ya dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul. Terbagi menjadi dua, atau ada dua jenis. Yang pertama, kekuatan al-quwwah imaniyah, kekuatan iman, takwa dan amal soleh. Yang kedua, al-quwwah al-jasadiyah al-hissiyah, kekuatan fisik. Fisik para tukang tempurnya, fisik muslimin, senjatanya, termasuk strategi tempurnya. Allah memerintahkan dalam ayatnya terkait dengan jenis kekuatan yang kedua, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair wa min ribatil khair tuhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian wahai kaum mukminin kekuatan. Kekuatan dalam berbagai bentuk kekuatan, yang dengan kekuatan itu Anda bisa membuat gentar musuh-musuh kalian dan musuh-musuh Allah. Kekuatan, persyaratannya, sifatnya, kriterianya, membuat gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Membuat gentar, jangan membuat geli. Jangan bikin musuh kita malah tertawa, mengetawakan kita. Allah menyatakan turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Kalimat atau kata-kata ini sebagai sifat terhadap wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah oleh kalian kekuatan. Bagaimana kriteria kekuatan yang diminta oleh Allah? Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Kekuatan yang dengannya kamu bisa membuat takut, membuat gentar, berhati-hati dan waspada terhadap kalian, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Jadi sekali lagi, jangan sampai kekuatan yang membuat apa? Geli. Yahudi melihat kekuatan kita, geli. Geli. Jangan. Jangan main-main, ini syariat. Mau jihad, hargai jihad. Mau perang dalam Islam, membela agama, hargai perang dalam Islam. Jangan modal Allahu Akbar, selesai, enggak. Modalnya harus serius. Jangan main-main. Terkait dengan modal pertama ini, secara jujurlah, kita ini belum punya kekuatan. Iya ya, enggak apa-apa Ustaz, kekuatan minim tetapi kita akan ditolong oleh Allah. Loh, mau ditolong oleh Allah lawan kita enggak dekat sama Allah. Nanti kita akan berbicara. Kekuatan fisik ini tadi. Yahudi, Nasara sudah punya pesawat-pesawat tempur yang luar biasa. Persatuannya juga demikian mereka. Yahudi yang ada sekarang di sekitar Palestina itu, yang membantu mereka siapa sih? Hah? Siapa di belakang mereka? Amerika, teroris terbesar, dan sekutu-sekutunya. Mereka sudah punya pesawat-pesawat tempur, tank-tank yang luar biasa. Sementara kita punya basoka mortir rakitan. TNT-nya sudah melempem. Iya. Lepas roket dari jalur Gaza masuk ke daerah Yahudi. Blub. Enggak meledak, diekspos oleh Yahudi. Bahwa tentara mujahidin telah melanggar perjanjian perdamaian. Mereka telah menyerang. Namanya Yahudi licik. Yahudi itu tukang tipu memang. Pintar memanfaatkan keadaan. Menyebarkan image negatif tentang umat Islam. Sebagai rekomendasi untuk mereka menghancurkan kaum muslimin. Lepas, enggak hancur. Enggak meledak. Ya itu tadi, geli Yahudinya. Enggak takut malah, malah kurang ajar. Wahai muslimin, tolong hargai Al-Quran, tolong hargai jihad. Jangan main-main. Kalau Anda main-main terhadap jihad, kami juga marah. Kami juga marah. Kalian bisa bilang Allahu Akbar, kami bisa lebih keras teriaknya. Ya? Jaga harga diri Islam. Siapkan kekuatan yang benar. Ini syarat pertama, jenis pertama. Belum terwujud. Syarat pertama, jenis kedua, yaitu kekuatan iman, kekuatan takwa. Kekuatan iman dan kekuatan takwa ini yang dapat mendatangkan nasrullah, pertolongan Allah. Boleh kita kurang senjata dan kurang kuantitas pasukan, boleh, gak ada masalah. Kalah pemutakhiran senjatanya gak ada masalah. Tapi kalau sudah punya kekuatan iman dan takwa amal soleh, kalau jawabannya belum, jangan coba-coba. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'di." Kalau Allah sudah menolong kalian wahai mukminin, sungguh kata Allah, tidak ada satu pihak pun yang bisa mengalahkan kalian. Kalau Allah sudah mau menolong. Tapi kalau Allah sudah tidak mau menolong kalian wahai mukminin, kekuatan mana lagi yang bisa menolong kalian? Mau minta perlindungan ke PBB? Malah dipermainkan kita. Baru perang sudah minta damai. Jangan. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, terkait dengan persyaratan kedua ini atau jenis pertama, jenis kedua dari persyaratan pertama, insya Allah akan kita lanjutkan setelah kita menunaikan sholat duhur sebagaimana nanti akan diumumkan oleh panitia. Sekarang kita hentikan sejenak untuk menunaikan sholat duhur, kemudian kita lanjutkan pada bagian kedua insya Allah ta'ala, melanjutkan tentang beberapa permasalahan yang belum dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan saya kebetulan tidak terpasang hijab dan banyak anak-anak yang melintas di sebelah kanan saya di atas, dimohon untuk dikondisikan. Sekali lagi diinformasikan kepada peserta kajian yang membawa anak-anak, di sebelah kanan saya tidak, untuk lantai atas itu tidak terpasang hijab. Dimohon untuk bagi yang membawa anak-anak untuk dikondisikan di daerah tersebut. Kemudian